ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah darah dari hasil berbekam atau luka adalah najis? Jawabannya bukan najis. Karena sebagian sahabat ada yang terluka lalu dia sholat, darahnya masih mengalir. Dan itu tidak membatalkan sholat mereka.